Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Walama waqa'at tasahul fi hadhil umur waqa'al mahzur. Yang sedang kita bahas masalah surah bertaswir, sah? Naam. Bahwasanya Rasulullah SAW mengancam siapa-siapa yang membuat gambar-gambar, apakah dua dimensi atau tiga dimensi, apakah yang lahal dhil ataupun yang laisat lahal dhil, bahwa mereka yudahi, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Asyadd 'adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para pembuat-pembuat gambar. Walamma waqa'at tasahul fi hadhil umur waqa'al mahdzur. Ketika mereka mulai meremehkan, menganggap enteng masalah-masalah ini, enggak apa-apa, yang penting kan enggak disembah. Ini kan cuma kenang-kenangan saja. Enggak apa-apa. Ini kan kita enggak nyembah, kita enggak berdoa padanya, hanya sekedar mengingat, hanya sekedar mengenang, ini patungnya si fulan yang berjasa mendirikan sekolah ini patungnya si fulan yang berjasa mendirikan ini dan itulah akhir. Tasahala an-nas. Famadza ba'da dzalik waqa'a al-mahdzur. Maka terjadilah apa yang sudah diperingatkan. Terjadilah apa yang sudah diperingatkan, hati-hati, hindari, yaitu naam penyembahan makhluk. Wa 'azmatil fitnah bi arbabil qubur. Akhirnya menjadi besar fitnahnya terhadap pemilik-pemilik kubur tersebut. Ini kuburan siapa? Kuburannya dibesarkan, ditinggikan, dibangun, diberi kubah. Di dalamnya ada fotonya. Bahkan ada patungnya, ada gambar-gambarnya. Jangan-jangan ini adalah demikian-demikian. Waliun min awliya'illah. Ya mungkin benar wali. Taib. Wa in kana waliyan. Apakah boleh kemudian kita memanggilnya, beristighatsah kepadanya, kalaupun benar-benar wali? Qulna a'udzubikumullah. Akhirnya terjadilah fitnah-fitnah terhadap arbabul qubur, terhadap orang-orang yang dikubur tersebut. Wa sarat mahtan li rihalil abidin al-mu'adzamina laha. Akhirnya jadilah tempat tersebut tempat didatanginya, tempat orang-orang datang kepadanya, tempat tujuan rihal para abidin, para penyembah-penyembahnya, al-mu'adzimina laha, yang mengagungkan tempat tersebut, berduyun-duyun datang dari penjuru dunia. Kalau baru kemarin, kayaknya jarang yang datang. Tetapi ketika dikatakan ini sudah 500 tahun yang lalu, siapa? Dia adalah wali. Itu yang datang bukan hanya dari sini, dari luar negeri datang, dari seluruh penjuru dunia. Sehingga barakallahu fikum, jangan lihat jangka pendek, lihat jangka panjang. Pertama terjadi kesyirikan di muka bumi, awalu ma hadatsa syirik fid dunya, pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah di zaman kaum Nuh, ketika mereka membuat patung-patung orang solehnya. Mereka beri nama dengan nama-nama orang solehnya, Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, wa Nasr. Tetapi lihat apa yang terjadi setelah sekian generasi. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa lima nama tadi, Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr, adalah asma'u qaumin salihin. Ini adalah nama orang-orang saleh fi qaumi Nuh. Mereka sawaru tilka suwar falam tu'bad, belum disembah. Setelah lewat waktu, setelah panjang zaman, setelah sekian generasi lewat, wa nusiyal ilmu, dilupakan ilmu, ubidat, akhirnya disembah. Ikhwan ibn a'azakumullah, iya mungkin jangka pendek belum, belum terlihat ada yang menyembahnya, tetapi nantinya ujung-ujungnya di belakang nanti sekian ratus tahun yang lalu, tetapi tetap yang membangunnya, yang membuat patungnya, yang membuat gambar-gambarnya ikut andil dalam terwujudnya kesyirikan tersebut. Karena dia yang gambar, karena dia yang bikin, karena dia yang bangun, maka dia ikut andil dalam dosa, na'udzubillah, bahkan bisa jadi jariah dosanya karena terus menerus didatangi oleh manusia. Fasarrafu laha jullal ibadah, akhirnya mereka arahkan untuk kuburan tadi jullal ibadah, setinggi-tinggi ibadah. Min ad-du'a wal istighatsati wal isti'anati wal istighatsati wat tadarru' laha wal dhabh laha wan nudur wa ghair dhalika min kulli syirkin muharramin mahdhur. Akhirnya mereka memberikan kepada kuburan tersebut, mengarahkan kepada kuburan tersebut, kepada gambar-gambar patung-patung tadi, setinggi-tinggi ibadah, yaitu doa, isti'anah, wal istighasah. Ad-du'a'u huwal ibadah, kama ruwiya fi sahih. Apalagi isti'anah, iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, kita sudah berikrar setiap sholat, setiap rakaat bahwa hanya kepadamu kami beristi'anah. Tetapi ternyata na'udzubillah diarahkan kepada kuburan keramat tadi. Wal istighasah, meratap padanya. Wa tadarru' laha, tunduk padanya. Wa dhabhi laha, menyembelih sembelihan-sembelihan untuknya. Wa nudur, bernazar untuknya, mengadakan nazar-nazar untuknya. Menyembelih untuknya sudah terjadi dengan istilah sekarang ini dengan sesajen. Sesajian. Menyembelih kemudian dipersembahkan ke tempat-tempat keramat. Hadhihi barakallahu fikum aidan syirik, karena itu ibadah. Ibadah kepada selain Allah syirik. Wan nazar aidan. Aku bernazar, wahai sahibul qabri, aku bernazar, ya wali Allah, ya habib Allah, kalau aku berhasil, aku akan bangun kuburanmu sebesar-besarnya, dan akan aku berikan emas dan perak di sekitarnya, dan aku akan bangun patungmu, gambar-gambarmu, ila akhirnya. Ini na'udzubillah nazar harusnya kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau aku berhasil, aku akan puasa untukmu. Ini nazar yang syar'i. Ini nazarnya kepada kuburan-kuburan keramat, patung-patung keramat, gambar-gambar keramat dan sejenisnya. Wa ghairi dhalika min kulli syirkin muharramin mahdhur. Dan lain-lainnya dari segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang haram dan yang dilarang. Qala al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah s.a.w. fil qubur, wa ma amara bihi, wa ma naha anhu, wa ma kana alihi ashabuhu, wa bayana ma alihi aktharun nasil yawm, ra'a ahadahuma mudaddan lil-akhir, munaqidan lahu, bihaitsu la yajtami'ani abada. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasulullah SAW tentang kuburan, hadis-hadis beliau tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang tentang kuburan, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat tentang kuburan, setelah itu dikumpulkan pula apa yang ada kebanyakan manusia hari ini, apa yang mereka lakukan terhadap kuburan, apa yang mereka perbuat terhadap kuburan, apa yang mereka katakan terhadap kuburan, kamu kumpulkan keduanya, maka terlihatlah ra'a ahadahuma mudaddan lil akhir, akan terlihat yang satu bertentangan dengan yang lain. Tidak perlu banyak kata-kata, bahkan enggak perlu pakai kata-kata apapun dari kita, cukup dengan kumpulan hadis, judulnya ya ahadis tentang kubur, ahadis al-kubur, semuanya apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang dihindari, apa yang diperingatkan, ila akhirnya semua kumpulan-kumpulan hadis ini kau baca semuanya. Sudah selesai. Sekarang bandingkan dengan apa yang kebanyakan manusia lakukan pada kuburan. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat, mereka mendatanginya setiap Jumat Kliwon, mereka datang untuk begini, ada yang sampai tawaf mengelilingi kuburan, ada yang makan tanah kuburan, ada yang beratap di kuburan, ada yang kamu sebutkan semua. Kemudian bandingkan. Satajidun anna ahadahuma mudaddan lil akhar. Engkau akan dapati yang satu bertangan dengan yang lain. Yang ini bertangan dengan yang ini, yang ini bertangan dengan itu. Limadha? Ada dua kemungkinan, wa ahlahuma mur. Hunaka ihtimalain, walakin ahlahuma mur. Yang manisnya pahit. Imma jahlan, enggak mengerti semua hadis ini. Ada mur, pahit sekali. Bagaimana kaum muslimin enggak mengerti hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan dan Masanid. Wa illa dia tahu tapi enggak peduli. Inadan. Imma tidak tahu, wa imma tahu tapi menentang. Dua-duanya pahit. Tetapi inad lebih pahit lagi daripada yang jahal. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tahu hadis-hadis ini tapi tetap melakukan hal ini, musibah. Tidak tahu hal ini, musibah. Tetapi kalau tahu tetap melakukannya, fal musibatu a'zam. Qala, kembali kepada kitab, la yajtami'ani abada, kata Ibnu Qayyim, maka keduanya enggak akan bisa berkumpul selama-lamanya. Fanaha Rasulullah SAW anil salati ilal qubur wa haulai yusalluna indaha wa ilaiha. Contoh, Rasulullah SAW melarang salat menghadap kuburan. Ternyata kebanyakan orang salat menghadap kuburan, bahkan di atas kuburan. Wa naha an ittikhadiha masajid, Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Mereka justru semangat membangun masjid-masjid di atas kuburan. Wa yusammunaha masyahid, mereka namakan sebagai masyhad. Mudahat li buyutillah, mereka katakan sebagai masyhad seakan-akan disamakan dengan buyutillah atau disamakan dengan Ka'bah. Khonibun hazakumullah. Di kuburan dibangun seperti masjid. Dan dipakai seperti masjid. Dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai dikir, dipakai segala macam. Dari ibadah-ibadah. Yang seharusnya di masjid. Mereka lakukan di kuburan. Wa naha an iqadi suruj alaiha. Dilarang oleh Nabi untuk menyalakan pelita-pelita. Wa ulai yuqifuna al-wuquf ala iqadil qanadili alaiha. Sedangkan mereka benar-benar mengadakan wukuf di sana. Berdiam diri di sana dan menyalakan pelita-pelita. Wa naha an tuttakhad 'idan. Dilarang pula untuk dijadikan sebagai 'id. Sudah pernah kita bahas, 'id maknanya adalah hari yang berulang dan ada acara khusus padanya dan ada keramaian. Ternyata apa yang terjadi? Haula'i yattakhidunaha a'yadan wa manasik. Mereka benar-benar menjadikannya seperti hari raya. Pada hari tertentu, pada Jumat Kliwon atau pada Jumat ini atau pada hari kelahiran si fulan si alan, mereka berduyun-duyun datang ke kuburan. Mereka jadikan keramaian persis idan. Wa manasik, mereka bikin pula bahkan manasik. Seperti manasik haji atau umrah. Kalau kamu datang, pertama yang harus lakukan adalah begini. Kemudian kamu begini, kemudian kamu begitu sampai akhir manasik. وَيَسْتَمِعُونَ لَهَا كَجْتِمَعِهِمْ لِلْعِيدِ أَوْ أَكْثَرْ. Mereka berkumpul di kuburan tersebut seperti perkumpulan mereka, keramaian mereka di hari raya atau lebih dari itu. Wa amara bitaswiyatiha, diperintahkan untuk meratakan dengan tanah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya dari Abil Hayyad Al-Asadi, ketika dia disuruh oleh Ali bin Abi Thalib, maukah aku utus engkau seperti Rasulullah SAW mengutus aku, yaitu jangan tinggalkan satu berhala pun, satu patung-patung pun, satu gambar pun, kecuali kau hapus, kau hancurkan. Jangan tinggalkan satu kuburan pun, kecuali kau ratakan. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Tidak akan mengingkari hadis ini seorang Muslim. Tidak akan mengingkari hadis ini orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Karena jelas sanadnya dan juga jelas sahihnya dengan kesepakatan seluruh para ahlul hadis. Dan juga hadis Umamah ibn Shifai, yaitu di dalam Sahih Muslim juga, qala kunna ma'a Fudalah, kami bersama Fudalah ibn Ubaid di bumi Romawi, di daerah Rhodes, satu pulau di tengah laut putih yang dijuluki dengan Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, dan katanya sampai hari ini pun namanya masih Rhodes. Fatuhufiya sahibun lana, tiba-tiba meninggallah salah satu sahabat kami. Fa'amara Fudalah biqabrin fasuwa, maka Fudalah menyuruh untuk dikuburkan dan kemudian diratakan. Thumma qala, kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW ya'mur bitaswiyatiha, aku mendengar Rasulullah SAW menyuruh untuk meratakan dengan tanah, untuk meratakan kuburannya dengan tanah. Yang dimaklumi hanya tanah yang tidak diambil dari tanah lain, tanah itu juga tanah dari tempat yang sama, kalau tinggi atau lebih tinggi dari tanah lainnya tidak lebih dari sejengkal. Itu yang dimaklumi. Lebih dari itu sudah dilarang, apalagi membawa tanah dari tempat lain atau ditambah dengan semen, batu bata, apalagi dengan cor, apalagi dengan bangunan, apalagi dengan qubbah. Semakin besar, semakin melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haula yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsain. Mereka berlebih-lebihan melampaui batas dalam menyelisihi dua hadis ini. Wa yarfa'unaha minal ardi kal bait. Mereka tinggikan kuburannya dari atas bumi, yang lebih tinggi dari bumi, sampai seperti rumah. Wa yaqiduna 'alaiha al-qubab, bahkan mereka pasang di atasnya qubbah-qubbah. Wa naha 'an tadhsisil qabr. Nabi juga melarang untuk mewarnai atau mengecat kuburan-kuburan. Wal bina 'alaihi, atau membangun bangunan-bangunan di atasnya. Kama rawahu Muslim, sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Jabir, qala naha Rasulullah sallam an tadsisil qabri wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi. Disebutkan dalam hadis Muslim ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallam melarang untuk mengecat kuburan dan untuk duduk di atasnya dan untuk dibangun di atasnya. Tetapi apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin? Mereka justru membangunnya, mengecatnya, membuat kaligrafi di atasnya, membuat kubah di atasnya, ila akhirih. Wa naha 'anil kitabati 'alaiha. Dilarang pula oleh Nabi untuk menulis-nulis di kuburan. Mereka malah bikin kaligrafi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Jabir juga, bahwa Rasulullah SAW naha 'an tafsisil qubur wa an yuktab 'alaiha. Dalam hadis yang kedua ini disebutkan, Rasulullah SAW melarang untuk mengecat kuburan dan untuk menulis-nulis di atasnya. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis hasanun sahih. Wa haula'i, tetapi mereka, yattakhiduna 'alaiha al-alwah, mereka memasang di atasnya lauha, prasasti, yang biasanya dari batu kemudian diukir, ada lauha. dari batu kemudian diukir dengan tulisan-tulisan. Padahal Nabi melarang untuk mewarnai kuburan dan untuk menulis-nulis di kuburan. Hadisun hasanun sahih. Wa haula yattakhiduna 'alaiha al-alwah, sedangkan mereka justru memasang nama-nama prasasti-prasasti, wa yaktubuna 'alaiha al-Qur'an, menulis di atasnya Al-Qur'an, kaligrafi dalam tulisan-tulisan, apakah ayat kursi atau ayat-ayat lainnya, nasallahu salam al-afiyah. Semuanya adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an yuzad 'alaiha ghaira turabiha. Nabi juga melarang untuk menambah tanahnya dengan tanah yang lain. Hanya tanah yang dari situ sendiri. Itu yang sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Jabir juga, Rasulullah SAW naha an yujassasul qabru au yuktab alaihi au yuzad alaihi. Masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW melarang untuk mewarnai kuburan atau menulis-nulis di atasnya atau menambah padanya tanah lain. Wa haula'i yaziduna 'alaihi al-ajr. Naam. Wal ahjar wal jass. Sedangkan mereka justru menambah padanya batu-batu bata, mereka menambah batu-batu, mereka menambah berbagai macam warna-warni. Qala Ibrahim an-Nukhai kanu yakrahuna al-ajr 'ala quburihim. Mereka semua, kata Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, ini para ulama, tidak suka, yakrahun, tidak suka kalau kuburan itu diberi bata di atasnya, diberi labinah di atasnya. Qala, dikatakan wal maqsudu anna haula'il mu'azzamina lil qubur al muttakhidinaha a'yadan al muqidina 'alayha as suruj al muqidina 'alayha as suruj alladhina yabnuna 'alayha al masajid wal qubab munaqiduna lima amara bihi Rasulullah sallam. Maksud dari pembahasan ini tadi adalah bahwa mereka yang mengagungkan kuburan, membesarkannya dengan menjadikannya seperti hari raya, tempat perayaan, tempat keramaian, atau yang menyalakan padanya pelita-pelita, atau yang membangun di atasnya masjid-masjid atau kubah-kubah, mereka itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Maka kalau kalian kumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang kuburan, dan kemudian kalian bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini dari kebanyakan manusia, maka kamu akan lihat keduanya bertentangan 180 derajat. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Muhadduna lima ja'a bihi, bukan hanya bertentangan, tetapi muhadun, jelas-jelas menentang. Bertentang itu berlawanan. Kalau menentang itu sengaja. Muhadun lima ja'a bihi. Sengaja menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa a'zamu dhalika ittikhaduha masajid. Dan yang paling besarnya adalah menjadikannya sebagai masjid dan tempat ibadah. Wa iqadu suruj 'alaiha, dan memberikan pelita-pelita, lampu-lampu padanya. Wa huwa minal kabair, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Wa qad sarahal fuqaha'u min ashabi Ahmad, dan telah ditegaskan oleh para fuqaha dari sahabat-sahabat Imam Ahmad dan lain-lainnya, bitahrimihi. Mereka sudah mengumpulkan dan menegaskan dengan tegas, para fuqaha dari pengikut Imam Ahmad dan selainnya, tentang haramnya. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi, walau ubiha ittikhadu suruj 'alaiha lam yul'an man fa'alahu. Kalau saja dibolehkan menjadikan masjid di atas kuburan atau membangun kuburan menjadi masjid, maka niscaya enggak akan dilaknat pelakunya. Walianna fihi ifratan fi ta'dhimil qubur. Karena dengan membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, itu terkandung ifratan, terkandung perkara yang melampaui batas. fi ta'dhimil qubur, dalam mengagungkan kuburan. Dan asbaha ta'dhimal asnam, dan menyerupai penyembahan berhala. Maka karena itulah Rasulullah melaknat, la'anallah. Allah melaknat siapa yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Sallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.